lahat tu mak nasa ta balkon ku binasuk rapo. Fahris ala sukuni fi ja'alna an'amda wal maghdubi ma'dolalna. Fakhali syaitaha mahduran asa khawfash tibahihi bimahduran aso. Faru'i syiddatan bikafin walita kasyirkikum watatawaffa fitnata. Silakan. Wah, lumayan. Jebe. Tadi ikhwan pertama yang hafal siapa? Jajang ya. Ikhwan pertama Rahmah. Kita lihat besok siapa. Insyaallah setiap tiap hari akan ada terus. Baik, ikhwan ahwat. Kita sama-sama baca ulang dari wabah khinillah. 1, 2, 3. Wabah khinillah.